Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, yang mengamalkan konsekuensi tauhid, dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Dan telah kita jelaskan pada perjumpaan kita yang lalu dua ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang bisa dijadikan panutan, seorang panutan, seorang pemimpin yang bisa memberikan teladan, qanitan yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, hanifan yang bertauhid dan menghindarkan kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan bagian dari golongan kaum musyrikin. Ayat ini telah kita jelaskan bahwa di antara faedah yang ada di dalam ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang teladan yang telah diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau adalah selain orang yang bertauhid kepada Allah, beliau adalah seorang yang qanitan lillah, seorang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, seorang yang senantiasa di atas perintah Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemputnya. Dia tetap berada di atas siratal mustaqim. Nabiullah Ibrahim tetap berada di atas dakwah tauhid, tetap memperjuangkan tauhid. Ini juga sebagai panutan dan contoh bagi kita akan istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, walam yaku minal musyrikin. Artinya di sini, jika seorang itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan jujur, dengan dia berupaya agar ibadahnya itu lillahi Azza wa Jalla, agar ibadah itu dibangun di atas keikhlasan, kemurnian, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga yang terpenting adalah seorang yang bertauhid, dia pun juga harus meninggalkan dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh mengatakan wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Maka di antara tanda dari tanda-tanda orang yang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tidak menyekutukan Allah, baik dalam bentuk apapun, dalam ritual apapun. Ya. Tidak pernah meminta dia kepada selain Allah. Tidak bergantung dia kepada benda-benda yang mereka yakini bahwa benda-benda ini memiliki kekuatan. Bisa mendatangkan rezeki, bisa menolak bala, bisa mendatangkan sebuah kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangganya. Dia berlepas diri dari itu. Maka ketika dia berlepas diri dari perkara kesyirikan kepada Allah, maka itu sebagai pelengkap dan syarat akan keimanan yang ada di dalam dadanya, akan keimanan dia. Seorang mengaku beriman butuh pembuktian. Seorang mengaku beriman, dia harus bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengaku beriman, dia harus meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita menginjak hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu hadis yang akan menegaskan dan menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang merealisasikan tauhid, yang mengamalkan tauhidillahi azza wajal, maka Allah azza wajalla akan masukkan mereka ke dalam jannah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kita baca hadis ini. An Husain bin Abdurrahman qala, dari salah seorang tabi'in bernama Husain bin Abdurrahman rahimahullah, dia mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqabdal barihah. Dahulu kami berada di sisi salah seorang tabi'in pula, seorang faqih, seorang alim yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Lalu Imam al-Imam Sa'id ibn Jubair menyatakan, ya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqabdal barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang-bintang yang jatuh semalam? Faqultu ana, lalu dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, ana wahai imam. Kemudian Husain menyatakan, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludhiktu. Adapun aku ketika itu melihat bintang-bintang tadi, ya, dalam keadaan tidak sholat, ya. Dia dalam keadaan ketika itu tidak melakukan sholat malam, walakinni ludhiktu. Akan tetapi aku saat itu sedang tersengat, ya. Dia sedang disengat oleh hewan. Qala fama sana'ta, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, lalu apa yang kau lakukan dengan dari penyakit tersebut? Qultu irtaqaitu. Kemudian dijawab oleh Husain bahwa aku meminta orang untuk meruqyahnya. Qala fama hamalaka 'ala dzalik? Kemudian ditanya lagi oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu, yakni untuk apa? Melakukan atau meminta seorang untuk meruqyahnya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjutkan, Sekilas kita baca tadi hadis ini, atau sebelum kita memasuki hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di sini bagaimana hadis itu disampaikan oleh salah seorang imam, yaitu Sa'id bin Jubair, menukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, menunjukkan bahwa para ulama mengatakan, menyebutkan bahwa di dalam penggalan ini ada fadilatus salaf, ada keutamaan yang ditampakkan oleh para salafunas salihin, para pendahulu kita. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyah la yu'addunahu adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Yang mana salaf ini, para salaf, para pendahulu kita dari kalangan salafunas salihin, baik para sahabat ataupun murid-murid sahabat yang bernama tabi'in atau atsba'ut tabi'in, mereka ketika melihat bintang-bintang jatuh itu dari langit, atau melihat beberapa tanda-tanda yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, mereka tidak menganggapnya itu satu hal yang biasa-biasa saja, tidak. Tapi mereka menilai, mereka mengetahui bahwa itu tidaklah terjadi kecuali atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda dari sekian tanda kebesaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqabdal bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang-bintang yang jatuh semalam? Ya, ini menunjukkan mereka tidak menganggap itu hal yang biasa. Barakallahu fikum. Kemudian dijawab oleh salah seorang tabi'in, ya, murid yang bernama Husain bin Abdurrahman, ketika itu menjelaskan bahwa dia melihat bintang itu. Ya. Lalu ia mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin. Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat malam. Ya. Tidak dalam keadaan sholat malam. Dalam penggalan ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, dalam hal ini terdapat hirsus salaf. Ada antusiasnya dan semangat para pendahulu kita alal ikhlas, untuk menampilkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak sholat, dia jelaskan bahwasanya ketika itu aku tidak sholat malam. Padahal di saat itu, ya, para salafunas salihin, orang-orang yang sangat gigi dalam beribadah di malam hari. Khususnya di malam hari, mereka di banyak riwayat disebutkan sejarah-sejarah para salaf, mereka sangat antusias dalam beribadah, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat malam. Adapun Husain bin Abdurrahman menyatakan, amma inni lam akun fi sholatin. Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Di sini, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, syiddati ibti'adihim anir riya. Ya, bahwa mereka ini benar-benar menjauhkan diri mereka dari sifat riya. Dari sifat ingin dilihat, mereka menjauhkan diri itu dari sikap riya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan tujuan agar orang melihatnya. Tidak, mereka sangat menjauhkan diri mereka dari sifat itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Abdurrahman bin Husain atau Husain bin Abdurrahman mengatakan bahwa dia ketika itu, ya, sedang tersengat oleh binatang. lalu kemudian dia meminta seorang untuk meruqyahnya. Lalu kemudian ditanya oleh tabi'in Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, wa ma hamalaka ala dzalik, atau wa ma haddatsakum, apa alasan apa yang membuatmu melakukan hal itu? Kata Husain bin Abdul Rahman, haddatsanahu haditsun haddatsanahu Syu'bi, ada sebuah hadis yang kami telah mendengarnya dari Al-Imam Asy-Syu'bi. Al-Imam Asy-Syu'bi beliau adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Dilahirkan ketika masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau merupakan seorang tabi'in yang thiqat, ya, yang terpercaya. Nah, kemudian kata Husain bin Abdul Rahman, ada sebuah hadis yang kami dengar dari Al-Imam Asy-Syu'bi, Amir bin Syarahil rahimahullahu taala. Kata Sa'id bin Jubair, "Wa ma haddatsakum?" Apa hadis apa yang kalian dengar? Apa yang diucapkan olehnya kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, kami telah mendengar dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Nah, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau penyakit demam. Artinya selain dua penyakit itu maka tidak boleh diruqyah. Seorang yang tersengat, sangat kala jengking, sangat ular mungkin ya, diruqyah. Ya karena memang setelah disengat itu mereka akan merasakan demam yang sangat tinggi. Maka boleh bagi dia untuk meruqyah. Ya. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah irtaqaitu. Dalam riwayat yang lainnya istarqaitu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan aku meminta untuk diruqyah. Ya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan sungguh benar-benar sikap yang bagus, benar-benar sikap yang terpuji seseorang mengamalkan dari apa yang ia dengar. Ini sikap yang terpuji. Ketika ada seorang memberikan sebuah ilmu kepada kita dan itu adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka kita harus melakukannya, kita harus mengamalkannya. Nah, semampu kita, semaksimal kemampuan kita. Jangan disia-siakan. Nah, karena pahala akan menanti. Baik. Walakin haddatsana Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, akan tetapi aku telah mendengar atau telah menyampaikan kepada kami, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas, yakni sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Auribat 'alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku sekerumpulan umat dan aku melihat di sana ada nabi dan bersamanya rahtu, yakni hitungan antara 3 sampai 9. Ya. Di sana ada nabi bersamanya antara 7, antara 8, ya, 5 itu ada. Dan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan ada satu nabi bersama dia pengikutnya, ada yang satu, ada yang dua. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menampakkan? Allah Subhanahu wa taala yang menampakkannya. Bukan berarti kemudian nabi mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nabi mengetahui perkara yang belum terjadi dan perkara yang akan terjadi, itu semuanya melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena ini permasalahan yang gaib. Permasalahan yang tidak bisa dilihat, diraba, dicerna, dirasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idh rufi'a li sawadun 'azhim, fa dhanantu annahum ummati." Tiba-tiba ketika itu ditampilkan kepadaku sebuah bayangan yang besar. Ya. Ditampilkan di hadapan Nabi ada bayangan yang besar dari kejauhan. Aku menyangka bahwasanya itu adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, "Hadza Musa wa qaumuh." Ini adalah Musa dan kaumnya. Nah, sehingga kaum Nabi Musa banyak. Barakallahu fikum. Qala id rufi'a li sawadun 'azhim fa dhanantu annahum ummati. Faqila li, "Hadza Musa wa qaumuh." Fanadhartu fa idza sawadun 'azhim. Faqila li, "Hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Kemudian ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah bayangan yang lebih besar lagi. Ya. Lebih besar lagi dikatakan kepada Nabi, "Ini adalah umatmu dan bersama umatmu ada 70.000 seorang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab." Nah, jadi dalam sekumpulan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana ada, barakallahu fikum, ada seorang yang masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab, perhitungan amal, dan juga tanpa azab Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Barakallahu fikum. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat duduknya kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fa khadun nasu fi ulaik, lalu para sahabat saat itu benar-benar memperbincangkan. Mereka benar-benar memperbincangkan, mempermasalahkan, siapa ini? Yang masuk surga di antara 70.000 itu, di antara sekumpulan umat ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Luar biasa, kenikmatan yang besar, keberhasilan yang cemerlang. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhi wulida fil Islam. Nah, kemudian sebagian dari mereka mengatakan, barangkali orang-orang yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan 70.000 itu tadi adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain mengatakan, barangkali itu adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan berbeda. Oh, itu mungkin barangkali ini dan itu. Ada lagi yang mengatakan berbeda. Ini yang itu, yang ini dan itu. Semua, ya, para sahabat mengira-ngira masih. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, lalu Nabi mengabarkan siapa gerangan dari 70.000 itu yang masuk hisab, yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, fa qala humul ladina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. ini dijadikan dalil bahwa apa yang dilakukan ya murid Sa'id bin Jubair ini, tabi'in, bahwa meminta ruqyah ini adalah salah satu penghalang. Penghalang seorang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Dijelaskan di sini, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaftawun, dia pun juga tidak dikai. Kai itu adalah pengobatan tradisional dengan memanaskan besi ya, kemudian menempelkannya di tempat yang sakit atau menempelkannya di titik-titik yang di situ ada sisi medisnya, bisa menyembuhkan gitu. Itu kai. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak bertiaroh. Tiaroh adalah perbuatan mengadu nasib, ya, meramal nasib dari gerakan hewan atau dari tingkah hewan. Nanti kita akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan tiaroh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Artinya orang-orang yang benar-benar mendasarkan ibadahnya, menyandarkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala barakallahu fikum, faqama Ukasha bin Mihsan faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Lalu ketika Rasulullah menyebutkan ya tipe orang yang masuk hisab, masuk jannah tanpa hisab tanpa azab tadi, kata Syekh rahimahullahu taala, faqama Ukasha, lalu berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan ya, faqala, lalu Ukasha bin Mihsan ini mengatakan kepada Nabi, "Ud'ullaha ayaj'alani minhum, doakan aku wahai Nabi agar aku bisa menjadi seperti mereka atau aku masuk dalam bagian mereka." Qala anta minhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu bagian dari mereka." Tsumma qala rajulun akhar, lalu kemudian ada lagi seorang pemuda yang berdiri ya, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam persis apa yang dikatakan Ukasha bin Mihsan. Ya. Doakan aku wahai Rasulullah agar Allah azza wa jalla menjadikanku termasuk dari mereka. Faqala Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, sabaqaka biha Ukasha, kamu telah didahului oleh Ukasha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini banyak sekali faedah, pelajaran, bimbingan-bimbingan hadis yang bisa kita amalkan, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman agar kita berjalan di atasnya. Ya. Digali di dalam hadis ini sekian banyak pelajaran, baik itu terkait pelajaran akidah dan juga terkait pelajaran manhajiyah dan akhlak. Apa faedahnya? Insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang lainnya. Kita akan melanjutkan pada pertemuan mendatang billahi taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.